Surat Paulus ke jemaah di Kolose, pasai sa. Cedara-cedara umat Allah di Kolose yang setia mensaboh ngon Almasih. Sibago rasui Isa Almasih, yang geangkat le Allah, ulun Paulus, mensajan-sajan ngon cedara-cedara getanyo Timotius, mengharap semoga Allah Bapa getanyo geberi berkat dan sejahtera atuh gata. Kamu dengo bahwa gata mengiman uba Isa Almasih dan gata tagasih ke mandum umat Allah. Yang ke sabab ji, wate kamu berdoa ke gata. Kamu sabi kamu lake terima ngasih uba Allah, Bapa Tuhan getanyo Isa Almasih. Gata mengiman dan gata tagasih, sabab gata mengharap terima penyangka gekebah lam siruga le Allah ke gata. Gata kata dengo kehainan. Bakwate habaget nyang betul tepu sampo ke gata. Haba ni bak potu Allah metabu bansigom dunia. Dan udip manusia sabi terberi berkat le habanyan. Sabab lage udip gata geberi berkat wate puntat gata dengo kehai rahmat Allah dan bibit gata amai. Hainyan jiputruk bak gata le Epafras. Rakan yang kamu kasih. Jihnya nakuh ureng yang mubut ke Almasih, nyangka setia jem kerja ke kepentingan tanyo. Nibak jihnya kamu dengo, bahwa ngen kuasa roh Allah, gata hasil saling mengasih sayang. Nyankuh sabab jih kamu sabi mendoa ke gata, wate pun tat kamu dengo ke hai gata. Kamu lake ubah Allah, mangat roh Allah geberi ke gata, kebijaksanaan dan pengertian. Sampo gata tetepe ngan sempurna penyang kehendak li Allah. Ngan lagenyan, gata hasil udip menurut kehendak Allah. Dan sabi tapi galak ati gomnyan. Sampo lam hai pepe mantong, gata hasil tapi hasil hai-hai nyanggit. Dan ilme gata kehai Allah pih mutamah tema. Penuh harapan, ngan kuasa nibak Allah yang agung. Gata tepe tegar sampo gata hasil tapi ten diri tapak kriban mantong, ngan sabar dan mangat ati. Dan ngan terpegah terima ngasih ubak bapak, sabab bapak nyankuh nyang pejit gata, jit gata terima penyang kage kebah li Allah ke umat gopnyan. Lam kerajin gopnyan nyang terang. Gopnyan kage pulih getanyo, nibak kuasa nyang seput, dan gepinah getanyo, u dalam kerajin anu gopnyan nyang gegasih. Le anu gopnyan, tanyo gepe bebah. Ngan lagenyan, ban mandum deca-deca getanyo kage peampun. Almasih nake gambar yang nyata ni bak draw Allah yang hana lemah tekalon. Almasih nake anak yang tuha lebih penting ni bak ban mandum yang gecipta. Sabab melalu gop nyangke Allah gecipta pepe mantong yang nak lam ceruga dan yang nak atuh ruang bumo. Pepe mantong yang deh tekalon dan yang hana deh tekalon. Jita mengcit kenan mandum roh yang mekuasa dan yang mat perintah. Ban si gom donyanyo gecipta rot lalu Almasih dan ke Almasih. Si gohlom na pepe mantong atuh ruang donyanyo Almasih kalubeh ilena. Dan le sabab gom nyangke tema pepe mantong na nibak tempat jih masing-masing. Gop nyankuh ule nibak tubuh geh, nyankuh jemaah, sabab gop nyankuh punca udip ban mandum jemaah nyan. Gop nyankuh anak nyang tuha, yang pumpun tat gepu udip lom tema nibak mati. Mangat gop nyankuh dro, mantong nyang jut ke nyang paling penting atuh pepe mantong. Allah kedro nyang lake, mangat pepe mantong nyang na nibak dro Allah, na citema, mutume ngon lengkap ni bakdro anak gopnyan. Dan rot anak nyan tema Allah gecok keputusan ke gepeget pepe mantong jemeget lam tema ngon gopnyan. Bah ke nyang na pepe atuh ruang bumo menancit nyang lam ciruga. Allah gepubut nyan rot anak gopnyan mati bak kaya salib. Yuh masa ile gata jiuh ni bak potu Allah. Gata memusuh ngon gopnyan sabab pi'i dan pikiran gata juhud. Tema jinonyo. Ngon mati anu gopnyan. Allah gepujut hubungan gata ngon gopnyan jit keget lem tema. Ngon caranyan. Gata hasil teba menghadap Allah lam keadaan yang suci. Bleh dan Hana mencupa. Tema gata katinte dan mesuti tetap setia meiman dan tudong cot nebak keimanan gata. Bek sampo gata pulu harapan gata yang kagubri ke gata. Wate gata tak terimong habaget yang teka nebak Allah. Habanyan kagepu sampo obak tip-tip ureng bansi gom dunia. Dan kenyan ke tema ulun Paulus kajit ke pelayan. Jinonyo, ulun galak menderita demi ke kepentingan gata. Sabab ngona penderitaan bak tubuh ulun. Kalun pelengkap penyang mesuti ke derita li Almasih ke jemaah gopnyan. Nakuh tubuh gopnyan. Allah geyu ulun jut ke pelayan jemaah gopnyan demi ke kepentingan gata. Ulun mesuti lun pesampo haba yang teka nebak Allah ban mandum. Nak haba yang kamu abad-abad yang kalah gesom lepote Allah ke mandum urim. Temawatenyo kage pegah ke umat gopnyan. Uba umat gehnyan Allah gepegah padum naget jih dan agung jih rahsia gehnyan ke ban mandum umat manusia. Rahsianya naku Almasih na lam tubuh gata, nyamu makna bahwa gata temamu sajan tarasa kebesaran Allah. Almasih nyankuh yang kamu pegah ubat tiap-tiap manusia. Kamu peingat dan kamu purno awak nyan bambandum dengan segala bijaksana. Tujuan kamu nakuh mangat tiap-tiap ureng hasil tebak ubat Allah. Sebagai ureng yang karaya lam hai-hai rohani, sebab kamu saboh dengan Almasih. Kemetemeh hai nyan. Ulun mekerja berat, ulun mejuang ngon si genap tenaga, nyangka gebri le Almasih ubak ulun, dan yang mubut lam tubuh ulun ngon penuh kuasa.